Assalamualaikum dan salam buat semua agama di manapun berada. Habis menghantam siapapun, ribuan bayi, anak-anak dan orang dewasa mati dan menjadi pengungsi di kota mati. Butuh waktu tahunan untuk menghidupi, tapi ini semua kenyataan yang harus kita hadapi. Harapan tidak boleh mati walau masjid dipenuhi sampah dan orang mati. Oh negeriku sayang, bangkit kembali, jangan berkecil hati, bangkit kembali. Oh yang ditinggalkan, tabahlah sayang. Ini rahmat dari Tuhan, kita juga pasti pulang. kepiting kecil di atas kasur, terombang ambing mengikuti ombak. Kapal laut di trotoar jalan kesepian menunggu penumpang. Kita juga pasti pulang. Kepiting kecil di atas kasur, terombang ambing mengikuti ombak.